السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa dhalika min 'aqdil iman wa usulil ma'rifah wal i'tiraf bi tauhidillah ta'ala wa rububiyyatihi kama qala ta'ala fi kitabih wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa qala ta'ala وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Kata musannif rahimahullah, yang demikian merupakan akidah, ikatan keimanan, dan merupakan prinsip-prinsip pengenalan terhadap Allah SWT, dan juga termasuk pengakuan terhadap tauhidullah, terhadap keesaan Allah SWT dan rububiyahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan kemudian ditakdirkan dengan takdir-takdir. Dan juga Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan bahwasanya urusan Allah semuanya dengan takdir yang ditentukan. Demikian kata musannif rahimahullah. Kalimat dzalika di awal ucapan beliau adalah isyarah ila ma taqaddama min al-iman bil qadari wa sabqi ilmihi bil kainat qabla khalqiha. Bahwa kalimat dzalika min aqdil iman, yang demikian itu kemana isyaratnya? Isyarat kepada apa yang sudah dibahas, dari wajibnya beriman kepada takdir, wajibnya beriman kepada ilmu Allah, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu dari segala sesuatu, qabla khalqiha, sebelum diciptakannya. Semua itu min aqdil iman. Semua itu termasuk ikatan keimanan. Jika lepas, lepas keimanan. Jika enggak percaya dengan rukun, rukun-rukun iman ini, ikatan keimanan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini makna wa dzalika min 'aqdil iman, yang demikian merupakan ikatan keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda fi jawab as-sa'il 'anil iman, ketika menjawab penanya yang bertanya tentang iman. Tentunya kelengkapan hadisnya adalah ketika datang seseorang yang dalam keadaan putih bersih, la yura atharus safar, yang hitam legam rambutnya, mengkilat, bajunya putih bersih, enggak ada bekas safar. Wala na'rifuhu minna ahad, dan kami enggak ada yang mengenalinya seorang pun. Kalau bersih, segar, enggak ada bekas safar, berarti orang setempat. Kalau orang setempat, harusnya kami tahu. Tetapi la ya'rifuhu minna ahad, enggak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Berarti musafir. Tetapi enggak ada bekas safar. Ini yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekian pertanyaan. Di antaranya pertanyaan tentang mal iman, apa itu iman? Dijawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi menjawab, apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Antum mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka ini dalil mengapa musannif menyatakan wa dzalika min aqdil iman, bahwa yang demikian merupakan ikatan keimanan. Dan ini masalah takdir kemarin yang kita bahas adalah min aqdil iman, termasuk ikatan keimanan. Karena Nabi menyatakan al iman antum mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga Nabi bersabda dalam hadis lain atau dalam kelengkapan hadisnya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang iman, Islam dan ihsan, Nabi bertanya pada Umar, ya Umar, atadri man isha'il? Ya Umar, tahukah engkau siapa si penanya tadi yang seorang pun enggak ada yang kenal dengannya? Wala yura atharus safar, yang enggak tampak bekas-bekas safar. Qal, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Ini pertanyaan para malaikat atau pertanyaan Jibril tadi kepada Rasulullah adalah pertanyaan untuk mengajarkan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan ini lebih jelas lagi dalil hujjah bahwa ini agama. Beriman kepada takdir minad din, bahkan min usulih, dari asal atau dari prinsip-prinsip agama. Yu'allimukum dinakum, demikian diriwayatkan dalam Muslim. Qauluhu, di dalam matan disebutkan, dan juga yang demikian termasuk i'tiraf, pengakuan bitauhidillahi wa rububiyyatih. Kenapa dikatakan i'tiraf bitauhidillah wa rububiyyatih? Aila yatimu tauhid wal i'tiraf birububiyyah illa bil iman bi sifatihi ta'ala. Karena tidak akan sempurna yang namanya tauhid seseorang, enggak akan sempurna keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa yang namanya tauhid harus terkandung di dalamnya beriman kepada sifat-sifat Allah. Yani harus mencakup tauhid asma dan sifat. Fa inna man za'ama khaliqan ghairallahi faqad asyrak. Karena kalau dia menganggap ada pencipta lain selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Karena siapa yang menyatakan bahwa ada yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah, berarti dia musyrik. menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau dia menyatakan bahwa sifat-sifat Allah ada pula persis sama pada sifat-sifat makhluk, maka ini juga sama, ini juga kesyirikan. Maka termasuk tauhid adalah mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Termasuk sifat Allah SWT adalah pencipta. Termasuk nama Allah SWT Al-Khaliq, pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Maka termasuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah beriman, percaya bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah SWT. Ini tauhid. Mengimani bahwa yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah SWT. Sehingga yang menciptakan makhluk-makhluk, manusia dan jin dan segala apa yang ada di alam ini adalah Allah. Termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Siapa yang menciptakan? Kalau menyatakan ada pencipta lain selain Allah, kafir. Tauhidnya tidak sempurna. Kalau menyatakan tentunya Allah yang menciptakan, berarti dia beriman kepada takdir. Karena maknanya takdir adalah Allah menciptakan semua perbuatan hamba dan dicatat oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Qal, dikatakan selanjutnya, fa inna man za'ama khaliqan ghairallahi faqad asyrak. Karena siapa yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Fa kaifa biman yazum anna kulla ahadin yakhluq fi'lahu. Maka bagaimana kalau ada seorang yang berkata bahwa setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri? Allah enggak ngatur saya. Saya yang menciptakan sendiri. Apa maknanya itu kalau bukan syirik? Allah enggak bisa menentukan untuk saya ketentuan-ketentuan, enggak bisa. Saya yang menentukan sendiri. Kira-kira apa kita katakan? Jatuh pula ke dalam kesyirikan yang berarti tidak sempurna tauhidnya. Walihada kanatil qadariyah majus hadhil ummah. Oleh karena itu dijuluki bahwa qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Siapa majusi? Majusi itu adalah mereka-mereka yang menyembah api. Dan mereka memiliki keyakinan, memiliki akidah bahwa Tuhan itu ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Kalau Tuhan terang menciptakan yang baik-baik dan Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek, maka mereka meminta kebaikan-kebaikan pada Tuhan terang dan mereka berlindung takut dari kejelekan-kejelekan, musibah-musibah dari Tuhan gelap. Memiliki akidah, memiliki dua Tuhan. Qadariyah dijuluki dengan majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Karena mereka menganggap ada pencipta lain selain Allah SWT. Allah menciptakan yang baik-baik. Adapun yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan. Katanya. Ini kata Qadariyah. Berarti sama kamu dengan majusi. Qanibudina azakumullah. Wa ahadithuhum fis sunan. Dan hadis-hadis masalah ini dalam sunan. Dalam kitab-kitab sunan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qadariyatu yatu majusu hadhihi al-ummah, bahwa qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan tengok mereka. Wa in matu fala tashhaduhum, kalau mereka mati jangan antarkan jenazah mereka, jangan takziah pada mereka. Qul inna a'udzu bika, perlu catatan bahwa hadis-hadis yang marfu kepada Nabi tentang masalah qadariyah majusnya umat ini atau majusinya umat ini hampir semuanya, bahkan bukan hampir semuanya, adalah dhaif. Tetapi yang sahih adalah dari ucapan-ucapan beberapa sahabat dan juga dari para ulama setelahnya, dari para tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah. Maka kita baca saja sardan. Tetapi kita tahu bahwa ini riwayat-riwayat yang lemah. Sebagian dhaif, sebagian dhaif-dhaif jiddan. Nah, riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli ummatin majus, bagi setiap umat ada majusinya. Wa majusu hadhil ummah, sedangkan majusinya umat ini adalah yang berkata la qadar, adalah yang berkata enggak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Siapa yang mati dari mereka, jangan persaksikan jenazahnya. Jangan antarkan, jangan kuburkan, jangan takziah kepada mereka. Wa man marida minhum fala ta'uduhum. Dan siapa yang sakit dari mereka, jangan jenguk mereka. Wa hum syi'ati 'atud dajjal. Dan mereka adalah syiahnya para dajjal. Wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bidajjal. Dan mereka sungguh pantas untuk digabungkan dengan dajjal. Saya ulangi terjemahannya. Wa hum syi'atud dajjal, dan mereka pengikutnya dajjal. Bukan para dajjal, karena disebutkan mufrad di sini. Wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bidajjal. Dan sungguh pantas mereka digabungkan dengan dajjal. Demikian riwayat berikutnya yang juga dhaif, bahkan dhaif jiddan. Warahu Abu Daud aidan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya dikatakan, la tujalisu ahlal qadari, jangan kalian bermajlis, duduk-duduk dengan qadariyah, dengan para penolak takdir. Wala tufatihuhum, dan jangan ajak bicara mereka. Tufatihuhum adalah mulai mengajak bicara mereka. Kan biasanya kalau orang dalam keadaan tidak dimulai, ya diam. Tapi kalau dimulai, gimana kabarnya? Mulai. Bersambung terus obrolan. Maka kamu jangan membuka pembicaraan dengan mereka. Itu tufatihuhum. Wa rawat Tirmidzi 'an Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam hadis ini disebutkan, sinfani min bani Adam laisa lahum fil islami nasib. Dua golongan dari turunan anak Adam yang tidak memiliki bagian keislaman. Al-Murji'ah wal-Qadariyah. Murji'ah dan Qadariyah. Qadariyah adalah yang mengikai takdir yang sedang kita bahas. Khairul Ibn A'azak mau disebutkan beberapa hadis, tetapi dikomentari oleh beliau, oleh syarih, wahuwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Lakin, kullu ahadisil Qadariyah al-marfu'ah da'ifatun. Tetapi, hadis-hadis tentang Qadariyah yang marfu' kepada Nabi, semuanya da'if, semuanya lemah. Wa innama yasihul mauquf minha, hanya saja yang sahih mauquf, hanya sampai kepada ucapan sahabat. Yang sampai kepada Nabi semuanya lemah, semuanya dhaif. Ya. Fa 'an Ibn Abbas, di antaranya diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa hadza li'anna al-iman bil qadari, Abdul Karim Ibn Abbas dikatakan al-qadaru nizamut tauhid, bahwa takdir merupakan satu aturan dari aturan tauhid. Faman wahadallahu wa kadzdzaba bil qadari naqada takdzibahu tauhidahu. Maka siapa yang mendustakan takdir, maka penolakannya terhadap takdir membatalkan tauhidnya. Qul inna a'udzukum billah. Kebetulan asar yang dibawa ini pun dhaif. Khamilina a'azakumullah, tetapi al-makna sahih. Makna yang terkandung dalamnya memang demikian. Siapa yang mengingkari takdir berarti mengingkari sifat Allah al-Khaliq. Dan mengingkari sifat Allah al-Ilmu. Dan mengingkari apa yang Allah beritakan tentang ditulisnya semua takdir-takdir di Lauhul Mahfuz. Berarti dia mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah, dan itu bertentangan dengan tauhidnya. Bertentangan dengan tauhidnya. Maka termasuk aturan tauhid harus beriman kepada sifat Allah al-Khaliq. Dan konsekuensi dari beriman pada sifat Allah sang pencipta adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wa hadza li'anna al-iman bil qadari yatadamman al-iman bi'ilmi Allah al-qadim. Yang demikian karena iman kepada takdir mengandung di dalamnya beriman kepada ilmu Allah yang sejak dulu, sudah tahu sebelum terjadinya. Iya kan? Beriman kepada takdir, terkandung di dalamnya beriman kepada ilmu Allah. Wa ma adhara min ilmihi alladhi la yuhatu bihi wa kitabati maqadiril khalaiq. Dan juga apa yang ditampakkan dari ilmunya yang tidak mungkin bisa diliputi oleh siapapun dari makhluknya, kemudian Allah catat seluruhnya di dalam kitabnya, Lauhul Mahfuz. Semua apa yang diketahui akan terjadi, dan itulah takdir. Berarti siapa yang mengingkari takdir, mengingkari beberapa sifat Allah. Pertama sifat Allah ilmu, dan kedua sifat Allah mencipta. Wa qad dhalla fi hadzal mawdi' khalaiq minal musyrikin was-sabiin wal falasifah wa ghairihim. Dan telah sesat dalam masalah takdir ini beberapa manusia dari kalangan musyrikin, dari kalangan sabiin, dan dari kalangan falasifah. Musyrikin, kaum musyrikin yang menganggap adanya ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja mereka mengingkari takdir-takdir. Dan juga sabiin, ummah sabiah, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Ahfal, adalah mereka-mereka sebelum Ibrahim alaihissalam, yang Ibrahim mendakwahi mereka. Mereka dalam keadaan meyakini agama sabiah, yang tadinya mereka menganggap tentang bintang-bintang, bahwa bintang ini memberikan ini, bintang itu memberikan itu, sampai kemudian muncul orang-orang yang agak cerdas dari mereka, bahwasanya semua ini adalah sesuatu yang tidak ditentukan, dan semua ini tidak tergantung pada bintang-bintang. Apa yang kita anggap baik kita kerjakan, apa yang kita anggap jelek kita kerjakan. Satu sisi sepertinya agak baik mengingkari masalah akidah perbintangan, tapi sisi lain menolak takdir, bahwa kita tidak ditentukan, bahwa penciptanya siapa itu kita gak tahu. Yang penting sang pencipta menciptakan kita, dan kemudian kita dibebaskan untuk mencari yang terbaik. Kita sudah diberikan akal, kita sudah diberikan ini, sudah diberikan itu, perangkat-perangkat untuk mencari kebenaran. Maka kita mencari apa yang kita anggap baik kita kerjakan, apa yang kita anggap jelek kita jauhi. Apa itu kira-kira kelanjutannya? Kelanjutannya adalah aqlaniyah. Kelanjutannya adalah ahlul kalam. Perkembangannya nanti. Itu sabiyah. Maka yang berikutnya falasifah, yang merupakan metamorfosis dari sabiah. Mereka semua mengingkari takdir-takdir. Mimman yunkiru ilmahu bil juz'iyat au bi ghairi dhalik. Yani dengan sebab mereka mengingkari ilmu Allah tentang juz'iyat, au bi ghairi dhalik, atau dengan alasan-alasan lain. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka menganggap bahwa Allah mengetahui secara global, tapi rincinya enggak tahu. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah tahu nanti akan muncul kekafiran. Allah tahu nanti akan muncul kesesatan, akan muncul kesyirikan, akan ada orang yang beriman. Allah tahu semuanya. Tetapi si fulan, apakah dia jadi musyrik atau jadi kafir atau jadi mukmin, enggak tahu. Ini juga na'udzubillah kufur-kufur yang merusak tauhidnya. Atau dengan alasan-alasan lain. Yang jelas mereka mengingkari takdir-takdir, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah qaddara kulla syai'in taqdira. Wa ammal qudratu wa amma qudratullah fa inna dhalika kulluh mimma yudkhil fil takdzib bil qadar. Semua itu termasuk penolakan terhadap takdir. Dengan alasan Allah tidak tahu, atau dengan alasan tidak mungkin Allah zalim, masa menentukan si fulan kafir? Enggak mungkin. Apa dengan alasan lain? Semuanya penolakan terhadap takdir. Wa amma qudratullah ala kulli syai'in fa huwa alladhi yukadzdzib bihi al-qadariyah jumlatan. Adapun kekuasaan Allah, kemampuan Allah, Allah bisa menentukan segala sesuatu dan pasti terjadi. Ini diingkari hampir seluruhnya oleh aliran Qadariyah. Oleh aliran Qadariyah. Haitsu ja'aluhu lam yakhluq af'al al-'ibad. di mana mereka menjadikan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba. Sehingga kalau dikatakan seberapa kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, kata mereka, menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan hamba, dikecualikan oleh mereka. Fakhrajuha an qudratihi wa khalqihi. Mereka Qadariyah mengeluarkan takdir atau mengeluarkan kekuasaan Allah dari penciptaan para hamba. Kalau ini Allah enggak bisa, Allah enggak mampu. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapan Qadariyah. Dengan sekian alasan-alasan akli, dengan sekian alasan-alasan akal. Kalau Allah menakdirkan berarti Allah begini, berarti Allah begitu. Tidak mungkin, mustahil, kata mereka. Wal qadarul ladzi la raiba fi dalalatil kitabi was sunnah wal ijma' alaihi wa anna alladzi jahaduhumul qadariyah al mahdhah bila niza' huwa ma qaddarahu Allah min maqadiril ibad. Wal qadar, takdir-takdir yang tidak ada keraguan padanya, yang merupakan kepastian, ditunjukkan dalam Al-Quran, ditunjukkan dalam sunnah, dan ditunjukkan pula secara ijma', secara kesepakatan para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim. Semuanya sepakat secara ijma' adanya takdir baik dan buruknya, dengan dalil yang sudah sangat jelas. Minal kitab, dari Al-Quran, apa yang sudah dibacakan di awal pertama kajian tadi. Yani, bahkan dalam matan disebutkan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan juga dikatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Di dalam hadis juga Nabi menyatakan, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lain. Demikian pula secara ijma', enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan di kalangan salaf, sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Mereka enggak berselisih dalam masalah ini, semuanya sepakat wajibnya beriman kepada takdir, dan itu merupakan rukun dari rukun-rukun iman, merupakan prinsip-prinsip keimanan. Bila niza', tanpa ada perselisihan. Huwa ma qaddarahu Allah min maqadiril ibad. Takdir yang disepakati tadi, yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah, adalah masalah ditentukannya dengan takdir perbuatan-perbuatan para hamba. Wa ammatu man ma yujad min kalamil sahaba wal a'imma fi dhammil qadariyah yani bihi haula. Maka semua yang diriwayatkan, seluruh apa yang didapati dari ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para a'immah, ucapan para imam-imam dalam mencerca Qadariyah, dalam mencerca aliran Qadariyah, yakni mereka semua yang mengingkari takdir, yang mengingkari bahwa Allah menentukan perbuatan-perbuatan para hamba. Ini yang dicerca oleh semua para sahabat, para tabi'in, para ulama, para imam-imam ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Seperti ucapan Umar misalnya, radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat yang sahih, ketika dikatakan kepadanya, yaz'umun anna qadar wa anna al-amra unuf, disampaikan kepada beliau, kepada Ibnu Umar, bahwa di tempat kami di Kufah ada mereka-mereka yang mengaku-ngaku, menganggap dengan dusta bahwa tidak ada takdir dan semua terjadi dengan sendirinya. Unuf, ini terjadi dengan sendirinya. Apa jawaban Ibnu Umar? Akhbirhum anni minhum bari wa annahum minni bura'a. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Sampaikan pada mereka, walaupun mereka anfaqa mithla Uhudin dahaban, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari. Kalaupun salah seorang mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima hatta yu'mina bil qadari, hingga beriman kepada takdir. Apa maknanya? Mana ucapan beliau? Mana ucapan beliau enggak akan diterima amalan ibadah mereka? Artinya gugur amalan ibadah mereka, semuanya enggak diterima, enggak dianggap. Berarti sama dengan apa? Syirik. sama dengan kesyirikan. Apa kata Allah tentang kesyirikan? Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalanmu. Ternyata beliau Ibnu Umar menyatakan, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai beriman kepada takdir. Siapa yang dimaksud oleh Ibnu Umar? Qadariyah atau Mu'tazilah? Sabi'ah atau musyrikin? Semua yang mengingkari takdir. Semua yang mengingkari takdir dengan aliran apapun. Mu'tazilah mengingkari takdir. Qadariyah memang istilah yang khusus buat mereka. Ternyata aliran-aliran lain pun ada yang seperti itu. Maka mereka termasuk di dalamnya. Wal qadaru alladhi huwa at-taqdir al-mutabiq lil-'alam lil-'ilmi yatadamman usulan 'azima. Qul inna a'udzubikumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Bahwa dalam pembahasan tadi sepertinya asy-syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menerangkan bahwa yang diingkari oleh para sahabat yang ini. Kenapa? Apakah ada yang lain? Bahwa yang diingkari, yang dibantah, yang dicerca, yang dikatakan aku berlepas diri dari mereka adalah mereka-mereka yang mengingkari takdir. Yang dimaksud dengan takdir yang tadi adalah penentuan perbuatan para hamba. Ini penting. Jangan sampai dikira bahwa yang dimaksud takdir tadi bukan itu, tetapi takdir yang lain. Yang mana? Yang katanya kalau takdir itu adalah batu jatuhnya ke bawah, air mencari tempat yang lebih rendah, api membakar, itu takdir. Sebagaimana Mu'tazilah ketika menolak takdir, mereka berkata, kami bukan tidak percaya dengan Allah menentukan segala sesuatu, tetapi kami maksudkan yang Allah tentukan bukan itu. Ayatnya kami terima, wa qaddarahu taqdira, kami terima Allah menakdirkan. Kami terima juga ayat Allah Subhanahu wa taala, fa qaddarahu taqdira atau amruhu ar amrullahi qadaran maqdura, kami terima. Semua urusan Allah, semua ini ditentukan. Yakni ditentukan batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, atau api membakar, itu yang namanya takdir. Jadi kami beriman pada takdir. Nah, ini bantahannya. Ini bantahannya. Kata beliau, bahwa yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam sunnah, tentang wajibnya beriman kepada takdir, takdir yang mana? Bukan takdir yang tadi, yang katanya batu jatuh ke bawah dan sebagainya. Allah pernah menakdirkan api tidak membakar? Pernah apa enggak pernah? Pernah. Yaitu di masa Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin untuk Ibrahim. Tapi berarti berubah takdir. Karena Allah, apa yang Allah takdirkan adalah semua kejadian-kejadian tian pada alam semesta, termasuk pada makhluk-makhluknya manusia dan jin. Semua yang terjadi pada mereka adalah dengan qada wal qadar. Dan ini yang dimaksud dengan takdir. Siapa yang menyelewengkannya, maksudnya takdir bukan ini, maka dia dal. Adallu min himari ahlih. Lebih sesat dari keledai piaraannya. Lebih sesat daripada keledai piaraannya. Kenapa? Karena ini adalah ijma'. Man syadda syudda finnar. Siapa yang nyeleneh, dia nyeleneh sendiri dalam neraka. Siapa yang berbeda, maka dia berbeda sendiri dalam neraka. Karena ijma berarti kita bersama mereka para sahabat, bersama mereka para tabiin, bersama mereka para imam, imam ahlu sunnah, bersama Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita berbeda sendiri dengan mereka, di mana kita? وَمَنْ يُخْسَاقِكَ الرَّسُولِ مَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mau menjalani jalannya orang mukmin, maka Allah ancam, nuwallihi matawalla, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Na'udzu billahi min nari jahannam. Kembali kepada kita. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wal qadaru alladhi huwa taqdir al-mutabiq lil ilmi yatadamman usulan 'azima. Sedangkan permasalahan takdir, yaitu takdir yang mencocoki ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengandung prinsip-prinsip agung yang harus kita imani. Yang pertama, ahaduha annahu 'alimun bil umuri al-muqaddarah qabla kauniha. Prinsip pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala perkara yang ditakdirkannya sebelum terjadinya. Fayuzbit ilmuhu al-qadim. Maka ditetapkan dengan yakin, diimani, dipercaya ilmu Allah yang agung, yang telah lalu, yang sudah sejak azalnya, azalan wa abadan, Allah tahu apa yang akan terjadi secara rinci. Walaupun daun yang jatuh, Allah sudah tahu akan jatuh jam berapa, detik yang keberapa. Wa fi dzalika rad 'ala man yunkir ilmahul qadim. Berarti di sini prinsip pertama, mengingkari mereka-mereka yang tidak percaya bahwa Allah memiliki ilmu yang telah lalu, yang sudah tahu sebelum terjadinya. Maka mereka yang mengingkari terbantah dengan prinsip pertama. Prinsip kedua, anna taqdira yatadamman maqadir al-makhluqat wa maqadiruha hiya sifatuha al-mu'ayyanah al-mukhtassah biha. Fa inna Allah qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Bahwa takdir terkandung di dalamnya segala macam ketentuan-ketentuan makhluk-makhluk. Maka semua ketentuan-ketentuan para makhluk merupakan sifat-sifatnya. Al-mu'ayyanah yang sudah tertentu dan khusus baginya. Fa inna Allah qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan takdirnya. Qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menentukannya dengan takdir. Fal khalqu yatadammana at-taqdir. Taqdir asy-syai' bi nafsi. Maka penciptaan, sifat penciptaan Allah mengandung takdir di dalamnya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, berarti menciptakan juga apa yang terjadi di alam semesta. Apa yang terjadi pada diri-diri kita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqdiru syai' fi nafsihi. Maka ketentuan segala sesuatu ada pada dirinya. Bi an yaj'al lahu qadran, di mana Allah telah menjadikan baginya ketentuan. Wa taqdiruhu qabla wujudih, dan Allah sudah menentukannya sebelum terjadinya. Fa idza kana qad kataba likulli makhluq qadrahu, kalau Allah telah mencatat bagi setiap makhluk takdir-takdirnya, alladzi yakhussuhu fi kamiyatihi, yang telah dikhususkan baginya, bagi masing-masing pribadi manusia, kamiyahnya dan kaifiyahnya. Kamiyah itu jumlahnya, dan kaifiyah itu kayak apanya, yakni kuantitas dan kualitasnya sudah takdirkan semua. Ini akan berbuat seperti ini jumlahnya, seperti ini keadaannya. Sedangkan yang ini lebih banyak tapi lebih jelek. Yang ini dalam keadaan lebih bagus dan lebih banyak, dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kana dzalika ablagh fil ilmi bil umur al juz'iyyah al muayyanah. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu dengan rinci, masing-masing individu sudah tentukan oleh Allah takdir-takdirnya, berarti Allah tahu segala yang akan terjadi secara rinci. Liman ankara dzalik lihilafan liman ankara dzalik. Berarti ini menyelisihi mereka-mereka yang berkata bahwa Allah tahu yang global saja, enggak tahu yang juz'i. Ini terbantah juga dengan prinsip yang kedua, bahwa Allah menentukan secara rinci masing-masingnya. Lihat, wa khalaqa kulla syai'in. Apa artinya kulla syai'? Segala sesuatu. Taib, hal ya'umul jami'. Iya. Apakah mencakup segala sesuatu? Iya. Kulla syai'. Syai' itu sesuatu. mencakup semua makhluk. Baik. Dan nakirah kull syai'in, segala sesuatu dengan nakirah berarti ti'amun ta'umul jami'ah, mencakup segala sesuatu. Ini ditakdirkan sudah ada ketentuannya apa yang akan terjadi padanya. Ini diciptakan juga syai', ada ketentuannya, takdirnya, ada dia akan begini. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah tahu secara rinci dan menakdirkan secara rinci. Ya Mu'tazilah, ya man dhalla 'anil huda, wahai orang-orang yang sesat dari petunjuk, wahai Mu'tazilah, pahami ayat ini dengan bahasa Arab. Wa khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu dan kemudian ditakdirkan masing-masing. Segala sesuatu ditakdirkan masing-masing. Bahkan masih dirinci lagi, karena syai' itu ta'umul jami', bahkan satu makhluk masih dirinci lagi. Telinganya diciptakan sudah takdirkan kapan dia tuli, kapan dia buta, kapan rusak matanya, kapan dia rabun, kapan dia min, kapan dia plus, sudah ada semuanya. Kulla syai', kalau kulla syai', kamu letakkan apapun di sana dari makhluk cocok. Khalaqa kulla syai', itu berarti terapkan seluruh makhluk. Khalaqa insanan faqaddarahu taqdira, khalaqa hayawanan faqaddaraha taqdiraha, atau khalaqa syai', khalaqa hajaran, khalaqa baitan, khalaqa sama, khalaq, menciptakan apapun yang besar ataupun yang kecil, sekecil-kecilnya, tetap ada takdirnya masing-masing. Berarti ini rinci. Innahu ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Berarti ini mengingkari mereka-mereka yang berkata bahwa Allah hanya mengetahui yang global-global saja, enggak mengetahui yang rinci-rinci. Fal qadaru yatadammanul ilmul qadim wal ilma bil juz'iyat. Maka takdir ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum terjadinya segala sesuatu dengan rinci, karena rincian-rinciannya sudah ditakdirkan, yang maknanya Allah sudah tahu. Atsalits, yang ketiga, annahu yatadamman annahu akhbara bidzalika wa adharahu qabla wujudil makhluqat ikhbaran mufassala, bahwasanya dia Allah, fa annahu yatadamman annahu akhbara bidzalik, bahwa apa yang Allah beritakan dalam ayat tadi mengandung makna adharahu qabla wujudil makhluqat. Allah tunjukkan, Allah tulis sebagai ikhbaran mufassala, sebagai berita yang rinci apa yang akan terjadi. Fayaqtadi annahu yumkin an yu'lamal 'ilmal 'ibad al umur qabla wujudiha ilman mufassala. Maknanya yaqtadi, konsekuensinya bahwa Allah memungkinkan baginya, kalau Allah kehendaki, Allah bisa memberitahukan apa yang akan terjadi pada sesuatu sebelum terjadinya. Ilman mufassala, ilmu secara rinci. Iya kan? Kalau Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan, maka bisa saja Allah menunjukkannya pada seseorang. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Beberapa ulama bahkan menyatakan, termasuk bukti-bukti kebenaran takdir, pernahkah kalian mimpi kemudian tiba-tiba terjadi? Hah? Beberapa orang, bahkan banyak orang mengatakan, iya pernah. Saya mimpi tiba-tiba terjadi persis. Ini pernah terjadi. Taib dari mana? Kalau belum ditakdirkan, belum ada ketentuannya, tiba-tiba dia lihat apa itu? Fadhilina'azakumullah. Apalagi para anbiya yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan fi akhir zaman, di akhir zaman akan muncul dajjal. Di akhir zaman akan turun Isa alaihi salam. Di akhir zaman akan terjadi begini dan begitu. Ini termasuk bukti kebenaran takdir. Kalau tidak ditakdirkan, belum takdirkan, dari mana diketahui akan munculnya Dajjal? Dari mana diketahui akan munculnya Isa? Dari mana diketahui akan terjadi peperangan muslimin dengan Yahud? Dan bagaimana mungkin akan diketahui tongkat bisa bicara? Hah? Ternyata sekarang terjadi. Tongkat-tongkat kalian yang bisa bicara. Kata Nabi, nanti di akhir zaman sendalnya akan bisa bicara. tongkatnya akan bisa bicara dan menyampaikan istrimu selingkuh di rumah. Fadhilina azakumullah. Sudah dekat. Masa-masa itu sudah dekat. Dan itu diberitakan dalam berita yang sahih, berarti pasti terjadi. Dan ketika terjadi, ini dalil, ini bukti bahwa memang takdir itu ada. Takdir itu memang betul-betul ketentuan yang harus diimani. Allah sudah mengetahuinya sebelum terjadinya, berarti sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sebagian dikhabarkan, sebagian tidak. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah alimul ghaib dan Allah tidak menampakkan yang gaib-gaibnya kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak menampakkan hal-hal gaibnya, kegaiban-gaibannya kecuali kepada Rasul yang diriwayat. Itu pun sebagian yang diberitahu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum melihat sekarang, kata Nabi. Bayangkan, belum melihat sekarang berarti belum terjadi. Belum ada bahkan. Sinfani min ahli nar. Pertama, rijalun ma'hum siyal. Laki-laki yang memegang cemeti. Kadna bil bakar, seperti ekor-ekor sapi. Yang memimpin dengan zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah. Yang kedua, golongan para wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Jalannya melenggak-lenggokkan dirinya. Rambutnya disasak tinggi, disanggul tinggi seperti punuk onta. Waktu itu belum terjadi. Dan ternyata sekarang kita lihat terjadi, pakai pakaian tapi tetap seperti telanjang. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Hadza sidqan, ini adalah tasdiqan lil qadari. Ini membenarkan masalah takdir, berarti sudah dicatat di sana di Lauhul Mahfuz akan terjadinya yang seperti ini. Dikhabarkan oleh Allah kepada nabinya dan nabinya mengkhabarkan kepada kita manusia, akan terjadi wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, yang berjalannya dengan memiring-miringkan badannya dan kemudian rambutnya disasak tinggi seperti punuk unta. Subhanallah. Semuanya terjadi. Maka silahkan mereka-mereka para Mu'tazilah yang gayanya seakan-akan orang paling cerdas, ternyata orang paling dungu, suruh berpikir sedikit. Berpikir sedikit saja. Hadis-hadis ini bagaimana? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tahu tapi tidak menakdirkan? Atau menakdirkan atau tidak tahu? Kalau diimani semua hadis-hadis tadi klop dengan hadis-hadis takdir. Cocok. Karena Allah yang menentukan, Allah tahu. Karena sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, maka sudah tercatat semuanya, sudah diketahui semuanya. Ar-rabi' yang keempat, annahu yatadamman annahu mukhtar lima yaf'aluhu muhdath. Lahu bimasyiatihi wa iradatihi laisa laziman lidhatih. Yang keempat, bahwasannya masalah takdir mengandung annahu mukhtar lima yaf'aluhu. Muhdith lahu bimasyiatihi. Berarti Allah lah yang menghendaki terjadinya semua kejadian-kejadian. Iya kan? Prinsip yang keempat ini merupakan konsekuensi dari iman kepada takdir adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berarti memang menginginkan terjadinya kufur dan keimanan. Terjadinya ini, terjadinya itu. Muhdithun lahu. Dan Allah pula yang mengadakannya. Bima syi'atihi wa iradatihi, dengan kehendaknya dan keinginannya. Laisa laziman lidatih. Dan itu bukan laziman lidatih, artinya bukan sifat dhatiyah, tetapi sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Tapi jangan kita kira, loh, berarti Allah menghendaki terjadi kekufuran, berarti sifat Allah suka pada kekufuran. Bukan. Itu bukan sifat dhatiyah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang dikehendaki. Bahasanya jangan salah. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya dengan hikmah-hikmahnya. Kadang Allah menghendaki ini, kadang Allah menghendaki sebaliknya. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Kadang Allah menghendaki si fulan dengan kejelekan, tetapi kadang Allah berikan pada yang lain kebaikan. Kadang Allah kehendaki terjadinya kekafiran, kadang Allah kehendaki terjadinya keimanan, dan semuanya biiznillahi wa iradatihi wa masyiatih. Yang kelima, annahu yadullu ala hudus hadzal maqdur. Yang kelima, kita mendapatkan juga prinsip yang kelima, bahwa berarti semua yang ditakdirkan adalah hadis. Ini istilah-istilahnya mereka, istilah-istilahnya ahli kalam. Hadis itu artinya baru, bukan qadim. Semua yang ditakdirkan baru, hadis. Adapun beritanya itu ilmu Allah. Berarti ilmu Allah yang sudah sejak dulu azali. Sedangkan yang terjadi tadi itu hadis. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dipaham. Hadis itu baru sekarang terjadi. Jangan sebaliknya menyatakan berarti kejadian-kejadian ini qadim semuanya. Loh, membohongi diri sendiri. Kenyataan baru terjadi hari ini kok dikatakan qadim. Dikatakan sudah sejak dulu, baru terjadi sekarang. Ya, tapi kan catatannya, catatan itu berarti ilmu Allah. Maka kita katakan ilmu Allah qadim atau ilmu Allah azali, sudah sejak dulu Allah tahu. Tapi kejadiannya hadis. Jangan diputarbalikkan oleh ahlul kalam kemudian jadi bingung. Wassalatu taufiqul afiyah. Afwan, kalau tatwil agak panjang sedikit karena masalahnya tanggung. Sedikit lagi selesai pembahasan dan kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.